beriman, beramal saleh dalam kehidupan dunia ini. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang memahami hakikat penciptaan mereka di muka bumi, bahwa mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menghambakan diri di hadapannya, menjadi seorang hamba yang tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah tabaraka wa taala, sehingga usaha mereka di masa hidupnya mereka dalam kehidupan dunia membuahkan hasil. Mereka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah menjadi harapan mereka ketika mereka di dunia mengharapkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang tidak ada kesedihan setelahnya, yaitu kebahagiaan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimasukkan ke dalam al-jannah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah taala dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadkhulu al-jannah yan'am wa la yaba'as la tabla thiyabuhu wa la yafna shababuhu fil jannati ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar." Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seorang yang masuk ke dalam al-jannah maka dia akan terus merasakan kenikmatan. Tidak ada lagi kesedihan. Tidak ada lagi bermuka masam. Tidak ada perasaan duka di dalamnya. Pakaiannya tidak akan menjadi lusuh. Dan keremajaannya tidak akan menua. Dan di dalam jannah tersebut terdapat sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengarkan oleh telinga dan tidak terbetik dalam jiwa seorang manusia, bahwa dia akan meraih kebahagiaan yang luar biasa itu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba itu ada tiga macam. Yang pertama adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba tersebut yang dia mengetahui bahwa itu nikmat dari Allah. Dia menyadarinya bahwa itu adalah bagian dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan apapun yang kita rasakan dari nikmat, maka itu datangnya dari Allah tabaraka wa taala. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Apapun yang kalian rasakan dari satu kenikmatan, maka itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang kedua adalah kenikmatan yang diharapkan oleh seorang hamba agar dia meraihnya dan dia memilikinya. Nikmat yang belum dia rasakan, akan tetapi nikmat itu dia harapkan agar di kemudian hari dia termasuk di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang merasakan nikmat tersebut. Dan nikmat yang ketiga adalah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba namun dia tidak sadar kalau itu kenikmatan. Dia tidak mengetahui bahwa ternyata itu adalah nikmat di antara sekian banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala menyebutkan dalam kitabnya Al-Fawaid sebuah kisah di mana seorang Arabi, seorang Badu datang kepada Harun Ar-Rasyid rahimahullah ta'ala. Ketika dia bertemu Harun Ar-Rasyid, maka dia pun mengatakan, ya Amir al-Mu'minin, sabbat Allahu alaika ni'am allati anta fiha wa ta'rifuha bi'idamati syukriha wa haqqaqa laka ni'am allati tarjuha bihusni dhanni bihi wa dawami ta'atihi wa arrafaka an-ni'am allati anta fiha wa la tash'ur biha litashkuraha. Kata Badu ini, wahai Amirul Mukminin, maksudnya Harun Ar-Rasyid yang ketika itu menjadi seorang khalifah, sabbatallahu alaikan ni'am, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengokohkan kepadamu berbagai macam kenikmatan yang engkau rasakan dan engkau menyadari bahwa itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semoga Allah mengokohkan kenikmatan tersebut dengan senantiasa bersyukur kepada Allah jalla wa'ala. Yang kedua, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mewujudkan kepadamu kenikmatan yang engkau harapkan dengan senantiasa berhusnul dhan, berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan istiqamah dalam menjalankan ketaatan kepadanya. Lalu yang ketiga beliau mengatakan, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pemahaman kepadamu akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu sementara engkau tidak sadar bahwa itu adalah nikmat dari Allah, agar engkau senantiasa mensyukurinya. Mendengarkan ucapan Arabi ini, maka Harun Ar-Rasyid rahimahullah ta'ala mengatakan, ma ahsana taqsimahu, alangkah bagusnya pembahagian yang disebutkan oleh Arabi ini. Maka di antara nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita adalah nikmat yang kita harapkan di kemudian hari ketika kita bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan akhirah, dalam keadaan Allah Azza wa Jal meridai kita dan memasukkan kita ke dalam al-jannah yang penuh dengan kenikmatan. Nas'alullah ay yaj'alana min ahli al-jannah. Ma'asyar al-ikhwa rahimakumullah, berbicara tentang keindahan surga tentu membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk membahasnya, dan sebahagiannya telah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya. Namun pada pertemuan kita di siang hari ini, saya ingin membahas dan menjelaskan berdasarkan keterangan dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keindahan dan kecantikan Al-Hurul Ain yang telah dipersiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya di dalam surga. Al-Hurul Ain yang dalam bahasa kita disebut bidadari adalah bagian dari nikmat yang terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada ahlul jannah. Dan tentu membahas tentang keindahan Al-Hurul Ain yang itu merupakan bagian dari keindahan surga, Ini termasuk di antara perkara yang gaib, yang tidak mungkin dibahas secara akal atau dibahas berdasarkan perasaan. Namun kita bisa membahas tentang keindahan bidadari dan sifat-sifat bidadari hanya dengan merujuk kepada dalil-dalil yang datang dari kitabullah, Al-Qur'anul Karim, dan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu tujuan kita memahami dan mengetahui apa yang dipersiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya yang dijadikan sebagai ahlul jannah, sehingga dia merasakan berbagai macam kenikmatan dan keindahan di dalamnya, agar memberi semangat kepada kita sekalian, memberi targhib, dorongan agar kita bersemangat dalam menjalankan ibadah dengan berbagai macam jenis ibadah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian. Sebab seorang ketika mendengarkan bahagian dari keindahan dan kenikmatan al-jannah, itu akan memberi semangat, memberi dorongan pada dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan, dalam peristiwa perang Badar, Rasulullah alaihi salatu wasallam memberi semangat kepada para sahabatnya berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebutkan bahagian dari kenikmatan al-jannah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qumu ila jannatin 'arduha as-samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju kepada al-jannah, menuju kepada surga, yang surga itu seluas langit dan bumi. Mendengarkan itu, hanya mendengarkan ucapan Nabi alaihi salatu wasallam bahwa surga itu seluas langit dan bumi, maka Umair bin Hammam radhiyallahu taala anhu yang sedang makan kurma, mendengarkan itu beliau mengatakan, "Bakhin bakh." Ini adalah merupakan sebuah ungkapan yang menunjukkan kekagumannya terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apa yang menyebabkan engkau mengucapkan bakhin bakh?" Kata Umair radhiyallahu taala anhu, "Arju an akuna min ahliha." Aku berharap semoga aku termasuk di antara penghuninya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Anta min ahliha." Engkau termasuk penghuninya. Mendengarkan itu, beliau sedang makan kurma, maka beliau pun mengatakan, "Kalau saya melanjutkan memakan kurma ini adalah kehidupan yang panjang." Maka dia lemparkan kurmanya. Lalu kemudian dia maju ke medan pertempuran dan beliau pun terbunuh dalam peperangan tersebut radhiyallahu ta'ala anhu. Hanya mendengarkan targhib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa al-jannah itu seluas langit dan bumi, maka dengan penuh keimanan dan keyakinan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun rela untuk mengorbankan jiwanya sekalipun untuk mengharapkan sebuah kenikmatan yang kekal, yang abadi, naimul jannah. Lalu bagaimana lagi dengan seorang mukmin ketika dia mendengarkan dan mengetahui sifatul jannah, kondisi-kondisi yang ada di dalam surga secara detail, secara rinci. Mendengarkan tentang berbagai macam kenikmatan, buah-buahannya, airnya, sungainya, khamrnya, berbagai macam kelezatan makanan dan minumannya, pakaiannya, keindahannya. Demikian pula termasuk di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, di mana Allah Jalla wa Ala memberikan kepada masing-masing dari ahlul jannah pendamping dari kalangan al-hurul ain, dari bidadari, yang telah disebutkan sebahagian dari sifat-sifatnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surah Ar-Rahman, Allah tabaraka wa taala menyebutkan di antara sifat al-hurul 'ain, di antara sifat bidadari yang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan kepada ahlul jannah, kepada masing-masing ahlul jannah. Karena di dalam surga itu tidak ada seorang pun hidup membujang. Semua punya pendamping. Semua mendapatkan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada masing-masing hambanya dari ahlul jannah, dari al-hurul 'ain, dari bidadari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan." Ini salah satu sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fihinna, di atas ranjang-ranjang mereka, di atas ranjang-ranjang ahlul jannah, qasiratut tarfi, terdapat wanita-wanita bidadari, qasiratut tarfi. Diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, yang dimaksud qasiratut tarfi ay ghadidatun an ghairi azwajihinna, mereka pandangannya hanya menuju kepada suaminya saja, tidak melihat kepada yang lain. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ghadidatun an ghairi azwajihinna, mereka menundukkan pandangannya untuk melihat kepada selain suami-suami mereka. Fala yaraina syai'an fil jannah ahsan min azwajihinna, maka mereka pun tidak akan melihat siapapun di dalam surga yang lebih tampan dari suami-suami mereka. Waqad warada anna al-wahidata minhunna taqulu li ba'liha, dan telah disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa seorang bidadari dari mereka mengatakan kepada suaminya, "Wallahi ma ara fil jannati syai'an ahsana minka, wala fil jannati syai'an ahabba ilayya minka. Falhamdulillahi alladhi ja'alaka li wa ja'alani lak." Kata bidadari ini kepada suaminya, "Demi Allah, aku tidak melihat di dalam surga ini seorang yang lebih tampan darimu. Dan tidak ada satupun di dalam surga ini sesuatu yang paling aku cintai darimu." Maka alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan dirimu menjadi milikku dan diriku menjadi milikmu. Ini ucapan bidadari kepada suaminya di dalam al-jannah. Qasiratut tarf, dia hanya melihat suaminya. Suaminya lah yang paling tampan, sehingga dia tidak tergiur untuk melihat kepada laki-laki yang lain. Beda dengan kondisi wanita di dunia ini. Dia sudah menikah, tapi masih juga melihat laki-laki yang lain. Bahkan menganggap laki-laki yang lain itu lebih tampan daripada suaminya. Sehingga terjadi perzinaan, riyadzubillah. Terjadi perselingkuhan. Terjadi perbuatan keji dan kemungkaran. Wanita dunia. Wanita ahlul jannah adalah wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia hanya sayang kepada suaminya. Tidak ada perselingkuhan. Apalagi perzinaan. Apalagi perbuatan-perbuatan keji dan kemungkaran, tidak terjadi sama sekali. Mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk menjadi milik suaminya. Lalu ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Mereka tidak pernah disentuh oleh siapapun, baik dari kalangan jin dan tidak pula manusia. Tidak ada satupun yang pernah menyentuhnya, yang pernah berhubungan dengannya. Kata Al-Hafidz Mukatsir rahimahullah, ay bal hunna abkarun urubun atrab. Namun mereka itu terus-menerus perawan. Dipersiapkan untuk suaminya sebagai seorang wanita yang perawan. Tidak pernah disentuh oleh yang lain. Jadi bukan janda. Lam yata'hunna ahadun qabla azwajihinna minal insi wal jin. Tidak seorang pun yang menyentuh wanita tersebut sebelum suami-suami mereka, baik dari kalangan manusia, demikian pula dari kalangan jin. Dan dalil ini dijadikan hujjah oleh sebagian para ulama bahwa yang masuk ke dalam surga bukan hanya dari kalangan jenis manusia, tapi juga dari kalangan jin. Jin ada yang menjadi ahlul jannah. Jin yang mukmin, beriman, amal saleh, maka mereka pun menjadi ahlul jannah. Ketika Dumrah bin Habib, beliau ditanya, hal yadkhulul jinnul jannah, apakah jin masuk ke dalam surga? Qala, beliau menjawab, na'am, iya. Wa yankihun, jin juga menikah di dalam surga itu. Lil jinni jinniyat, walil insi insiyat. Untuk jin mendapatkan wanita jin, dan untuk manusia juga mendapatkan wanita dari jenis manusia. Dan itulah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala, lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Bahwa tidak seorang pun dari kalangan manusia dan jin yang menyentuh para bidadari itu. Mereka diciptakan khusus untuk suaminya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka sebagai ahlu jannah. Di dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Waqi'ah, pada ayat yang ke-35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara uruban atraba li ashabil yamin. Inna ansha'nahunna insha'a. Sesungguhnya kami mengembalikan penciptaan para wanita itu dari tua menjadi muda kembali. Jadi wanita-wanita yang mukminah dalam kehidupan dunia mereka meninggal sebagai seorang mukminah, sebagai seorang yang beriman dan beramal saleh, tatkala mereka meninggal di usia tua sekalipun, usia 60 tahun meninggal, 70 tahun meninggal, 100 tahun meninggal, dan dia seorang mukminah, di akhirat kelak dia kembali menjadi muda, bahkan lebih cantik dari kondisinya ketika di dunia. Dan dia menjadi bagian dari al-hurul id, dari bidadari. Oleh karena itu diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, ketika seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nenek, dia datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullah ayyudkhilani al-jannah, ya Rasulullah, doakan aku agar aku masuk dalam jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannah ajuz, nenek tidak bisa masuk surga. Seorang nenek tua tidak bisa masuk surga. Nangis wanita ini karena dia sudah tua, tidak ada harapan masuk ke dalam al-jannah. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk menyampaikan kepada wanita tersebut beliau mengatakan akhbirha annaha laysat yawma idzin ajuz innaha yawma idzin syabah, sampaikan berita kepadanya bahwa di dalam surga itu seorang tidak menjadi nenek tua, namun dia akan menjadi seorang remaja, seorang wanita yang muda, dikembalikan penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dimaksud dalam firman-Nya, inna ansya'nahunna insya'a. Kata Al-Hafidz Mukatsir rahimahullah, ay a'adnahunna fin nasyatil akhirah ba'dama kunna ajaiz rumusa. Kami kembalikan mereka menjadi penciptaan di awal kali ketika mereka menjadi seorang wanita muda, setelah sebelumnya mereka telah menjadi tua renta. Faja'alnahunna abkara, kami kembalikan mereka menjadi wanita-wanita yang perawan. Uruban atraban, urub. Sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud uruban ay mutahabbibatun ila azwajihinna bil halawati wal zarafati wal malaha. Uruban maknanya adalah wanita-wanita ini menjadi wanita yang sangat dicintai oleh suami-suami mereka, disebabkan karena kecantikannya dan keindahannya, keelokannya. Sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud uruban ay ghalijat, dia menjadi seorang wanita yang genit kepada suaminya sehingga suaminya selalu tidak tahan kepadanya karena kegenitannya, menjadikan suaminya selalu cinta kepadanya dan dia tidak cinta kecuali kepada bidadari-bidadari atau al-hurul ain yang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuknya. Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menerangkan makna uruban ay mutahabbibatun ila azwajihinna, yaitu wanita yang disenangi oleh suami-suami mereka. Dalam riwayat yang lain yang juga diriwayatkan dari Ibn Abbas, beliau mengatakan al-urubu, yang dimaksud urub al-awashiq bi azwajihinna, wanita-wanita yang dipenuhi rasa isyq, rasa rindu, rasa cinta yang mendalam kepada suami-suami mereka. Wa azwajuhunna lahunna asyiqun, demikian pula suami-suami mereka kepada istri-istri mereka, mereka sangat cinta dan rindu kepada pasangan-pasangan mereka tersebut. Uruban atraban, apa yang dimaksud atraban? Diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang dimaksud atrab fi sinnin wahidah, bahwa mereka ini satu usia. Jadi tidak ada wanita dalam surga itu lebih muda daripada yang lain, tidak, semuanya sama, satu usia. Salatin wa salatina sana, yaitu dalam usia, kalau diperkirakan usia di dunia, berusia 33 tahun. Tidak terlalu muda, tidak pula terlalu tua. Namun dalam usia yang di usia kematangannya, di mana seorang wanita tersebut dalam kondisi matang, siap untuk dipetik oleh seorang lelaki. Ini yang dimaksud atraban, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian menyebutkan, diriwayatkan dari As-Suddi, beliau mengatakan atraban, yang dimaksud atrab ay fil akhlaqi al mutawakhiyat bainahun, atrab dalam hal akhlak, bahwa antara satu wanita dengan wanita yang lain di dalam al-jannah itu tidak ada persaingan, mereka saling bersaudara, akrab antara satu dengan yang lainnya. ليس بينهن تباغض ولا تحاسد. Di antara mereka tidak ada saling membenci. Di antara mereka tidak ada saling hasad. Ya'ni la kama kunna dara'ir fid dunya dara'ir muta'adiyat. Tidak seperti kondisi wanita di dunia. Antara istri pertama dengan istri kedua kadang-kadang terjadi perselisihan, permusuhan. Antara satu dengan yang lainnya saling membenci. Tidak seperti itu. Namun di dalam al-jannah mereka semuanya berteman, bersahabat. Tidak ada persaingan di antara mereka. Mereka semuanya cantik. Dalam usia yang sama. Dengan kecantikan yang sama. Dan keindahan yang sama. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan mereka dengan kondisi yang begitu sempurna. Ini di antara sifat yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat al-hurul 'ain. Dalam surah Yasin pada ayat yang ke-55 dan setelahnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaki'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim. Sesungguhnya ashabul jannah, para penghuni surga itu, al-yawma pada hari ini, yaitu pada hari ketika mereka masuk ke dalam al-jannah, fi syughulin fakihun, dalam kesibukan mereka masing-masing, syughul. Kata para ulama, fi syughulin, ay, fi syughulin an ghairihim, mereka sibuk sehingga tidak memperhatikan yang lain, sibuk dengan urusannya sendiri. Bima hum fihi minan na'imil muqim wal fawzil azim, disebabkan karena apa yang mereka rasakan dari kenikmatan yang kekal dan kemenangan yang besar. Diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri dan Ismail bin Abi Khalid ketika menerangkan makna fi syughul dalam kesibukannya, ay amma fihi ahlun nar min al-'adzab, mereka menyibukkan diri sehingga mereka tidak memperhatikan apa yang dialami oleh penghuni neraka dari siksaan yang ditimpakan kepada mereka. Sibuk dengan diri mereka sendiri, dengan berbagai macam kenikmatan. Dan diriwayatkan dari Mujahid rahimahullah, beliau mengatakan yang dimaksud fi syughulin dalam kesibukan mereka, ay fi na'imin mu'jabun, dalam kenikmatan yang mereka terkagum-kagum dengan kenikmatan tersebut. Fakihun ay farihun. Fakihun artinya mereka adalah orang-orang yang bergembira. Berbangga dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Dan diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan bahwa di antara makna fi syughulin fakihun, mereka sibuk, bergembira, fakihun, ay bisama'il autar, dengan mendengarkan berbagai macam irama dan musik yang didendangkan untuk mereka di dalam al-jannah. Di dalam al-jannah, semua dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mendengarkan musik. Mereka memakai pakaian dari emas, dari perak, piring, gelas, dari emas, dari perak, berbagai macam kenikmatan yang dahulu ketika mereka di dunia mereka diharamkan untuk mengkonsumsinya. Di dunia mereka tidak diperbolehkan mendengarkan musik. Di dunia mereka tidak diperbolehkan memakai piring gelas dari emas atau dari perak. Di dunia mereka tidak diperbolehkan minum khamr. Tidak dibolehkan ini, tidak dibolehkan itu. Mengapa demikian? Agar Allah subhanahu wa ta'ala mempersiapkan untuk mereka apabila mereka bersabar untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam perkara-perkara yang diharamkan, maka Allah azza wa jalla akan membalas dan menggantinya dengan yang lebih baik, yang lebih kekal, yang lebih nikmat. Dan itulah kenikmatan yang sebenarnya. Sehingga di dalam al-jannah mereka merasakan berbagai macam kenikmatan. Sibuk dengan kenikmatan. Fi syughulin fakihun. Dalam kesibukan mereka sendiri, mereka bergembira, mereka bersenang-senang melihat kecantikan dari bidadari-bidadari mereka. Mereka mendengarkan lantunan-lantunan suara yang indah yang keluar dari bidadari tersebut. Dengan penampilan yang sangat anggun dan menarik. Yang diiringi dengan musik-musik irama. Yang menjadikan mereka terus merasakan kegembiraan. Sambil mereka bertasbih memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Hum wa azwajuhum. Mereka bersama dengan istri-istri mereka. Fi zilalin alal ara'iki muttaki'un. Mereka berada di dalam naungan-naungan yang teduh. Di atas ara'ik, di atas sofa-sofa mereka, mereka pun bersandar, mereka pun duduk dengan santainya, dengan istirahatnya, dengan penuh kenikmatannya. Lahum fiha fakihatun, maka mereka pun merasakan berbagai macam jenis buah-buahan. Walahum ma yad'un, dan mereka akan mendapatkan apa saja yang mereka inginkan. Salamun qawlam min rabbir rahim. Ini kebahagiaan ma'asyiral mu'minin rahimakumullah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka yang bersabar dalam kehidupan dunia, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bersabar, maka di akhirat mereka pun meraih hasilnya, kenikmatan yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Diterangkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Hadil Arwah. Beliau menyebutkan riwayat dari Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala yang mengatakan, inna syahwatahu latajri fi jasadihi sab'ina aman yajidul ladzah wa la yalhaquhum bidhalika janabatun fayahtajuna ila tathir wala da'fun wala inhilal quwwah. Bahwa syahwat seseorang di dalam surga itu mengalir di jasadnya selama 70 tahun. Ini seorang terus bersyahwat selama 70 tahun, dia terus merasakan kelezatan, dia terus merasakan bangkitnya syahwatnya, sehingga dia selalu merasa butuh kepada pasangannya, kepada bidadarinya. Dan setelah mereka berhubungan, itu tidak ada junub. Mereka tidak dalam kondisi junub. Untuk akhirnya mereka harus menyucikan diri mereka. Tidak. Karena mereka adalah orang-orang yang telah disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak disertai dengan kelemahan. Tidak menyebabkan hilangnya kekuatan. Beda dengan di dunia, ya kan? Seorang selesai berhubungan, lemas. Nah, hilang kekuatan. Melemah syahwatnya. Tapi di dalam al-jannah, tidak demikian. Syahwat itu menguat. Bal watu'uhum watu' iltidaz wa na'im la afata fi biwajhin minal wujuh. Bahkan hubungan mereka adalah hubungan yang mereka terus merasakan kenikmatan dan kelezatan dan tidak ada kekurangannya, tidak menimbulkan penyakit. Tidak seperti di dunia, macam-macam penyakit, penyakit kelamin, AIDS dan lain sebagainya. Di dalam al-jannah, seorang dalam kondisi sempurna. Wa akmalun nasi fi aswanuhum li nafsih. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala, apakah kalian ingin mengetahui siapakah manusia yang paling sempurna akan meraih kenikmatan di dalam al-jannah itu? Kata beliau, wa akmalun nasi fi. Manusia yang paling sempurna merasakan kenikmatan di dalam al-jannah, aswanuhum li nafsihi fi hadhihi ad-dar anil haram, adalah seorang hamba yang paling bisa menjaga dan memelihara dirinya dalam kehidupan dunia ini dari berbagai perkara-perkara yang haram. Ini manusia yang paling sempurna yang akan meraih kenikmatan nanti di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yang paling mampu bersabar, yang paling mampu untuk menjaga dan memelihara dirinya untuk tidak terjatuh dalam perkara-perkara yang haram. Fakama anna man syariba al-khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah. Sebagaimana orang ketika dia minum khamar dalam kehidupan dunia, meminum minuman yang mabukan, maka dia tidak akan meminum khamar itu di akhirah. Wa man labisa al-harira fid dunya lam yalbasu fil akhirah. Barang siapa yang memakai sutra di dunia ini, untuk laki-laki maksudnya, sebab laki-laki tidak diperbolehkan memakai kain dari sutra. Barang siapa yang memakai sutra di dunia, maka dia tidak akan mengenakannya di akhirah. Wa man akala fi sihafiz zahabi wal fidda fid dunya lam ya'kul fihima fil akhirah. Barang siapa yang memakan makanan dengan menggunakan piring dari emas dan perak di dunia, maka dia tidak akan menggunakannya nanti di akhirat. Maksudnya apa? Dia tidak akan masuk surga. Karena tempat piring, tempat makan, tempat minum di akhirat dari emas, dari perak. Ketika dia tidak makan dari piring emas dan piring perak di akhirat, berarti dia tidak masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La ta'kulu la tashrabu fi ina'iz zahabi wal fidda wa la ta'kulu fi sihafihima. Fa innama fa innahuma lahum, lahum fid dunya wa lakum fil akhirah." Jangan kalian minum dengan menggunakan gelas dari emas dan perak. Jangan pula kalian makan dengan menggunakan piring dari emas dan perak. Karena itu untuk mereka, orang-orang kafir dalam kehidupan dunia. Biarkan mereka bersenang-senang. Biarkan mereka merasakan berbagai kenikmatan dalam kehidupan dunia. Dan itu untuk kalian, wahai kaum mukminin, dalam kehidupan akhirat. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Annaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah." Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa itu untuk mereka, orang-orang kafir dalam kehidupan dunia, dan untuk kalian dalam kehidupan akhirat. فَمَنِ اسْتَوْفَى طَيِّبَاتِهِ وَلَذَّاتِهِ وَأَذْهَبَهَا فِي هَذِهِ الدَّارِ تُرِمَهَا هُنَاكِ. Barang siapa yang telah menghabiskan berbagai macam kenikmatan, berbagai macam kelezatan, dan dia menghabiskannya, menghabiskan usianya dalam kehidupan dunia dengan penuh kesenangan, kenikmatan, kelezatan dalam kehidupan dunia ini, turimaha hunak, dia akan dicegah untuk merasakan kenikmatan itu nanti di akhirat. Subhanallah. Oleh karena itu perhatikan orang-orang kafir, mereka melakukan apa saja yang mereka ingin perbuat, bersenang-senang dengan dunia. Nah, mengikuti hawa nafsu mereka, melanggar semua apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Biarkan mereka merasakan berbagai macam kenikmatan. Tidak ada batasan-batasan antara yang halal dan yang haram bagi orang-orang kafir. Biarkan mereka. Mereka melakukan perbuatan zina. Bahkan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat bertentangan, bukan hanya bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, tapi juga bertentangan dengan fitrah manusia. Apa yang mereka sebut dengan LGBT. Ya. Hubungan sesama jenis. Baik laki-laki maupun wanita. Bahkan di antara orang-orang kafir, mereka membolehkan untuk berhubungan dengan binatang-binatang. Waliyadzubillah. Bahkan di antara mereka menghalalkan perzinaan dan berbagai macam jenis perbuatan keji dan kemungkaran yang mereka perbuat, biar mereka merasakan itu di dunia. Kata beliau rahimahullah ta'ala, فَمَنْ اسْتَوْفَ طَيِّبَاتِهِ وَلَذَّاتِهِ. Siapa yang menghabiskan berbagai macam kenikmatan, kelezatan dalam kehidupan dunia ini, حُرِمَهَا هُنَاكَ, maka dia akan dicegah untuk merasakan kenikmatan itu di akhirat. كما نعى سبحانه وتعالى على من أذهب طيباته في الدنيا واستمتع بها. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kebinasaan. Orang-orang yang telah menghabiskan berbagai kenikmatan dalam kehidupan dunia dan bersenang-senang dengannya. Walihada kana as-sahabatu wa man tabi'ahum yakhafuna min dhalika ashadd al-khawf. Oleh karena itu, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan orang-orang yang mengikuti mereka, mereka sangat mengkhawatirkan, sangat takut dalam perkara ini. Bukan berarti ma'asyiral muslimin tidak boleh merasakan yang nikmat dalam kehidupan dunia, tidak. Silakan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menghalalkan kepada hamba-hambanya sekian banyak perkara yang itu kaitannya dengan kenikmatan. Menikah, silakan. Mengumpulkan harta, silakan. Memiliki keturunan, silakan. Bersenang-senang dengan harta, silakan. Bersenang-senang dengan apa yang kamu makan, silakan. Makan daging, makan ini, makan itu, silakan. Namun ada batasan-batasannya. Ada batasannya. Wa tilka hududullah fala ta'taduha. Itu adalah batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan engkau melampaui batasan tersebut. Nah, para sahabat radhiyallahu taala anhum, karena khawatirnya mereka, mereka mengkhawatirkan diri mereka termasuk di antara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bersenang-senang dengan kehidupan dunia. Sehingga di antara mereka ada yang takut ketika mereka terus merasakan kesenangan itu. Khawatir. Jangan sampai termasuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang terus merasakan kesenangannya dalam kehidupan dunia. Disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma bahwa Umar radhiyallahu taala anhu melihat Jabir ketika itu membawa sepotong daging yang telah dia beli dari pasar untuk diberikan kepada keluarganya. Dia beli dengan harga 1 dirham. Lalu kemudian Umar bertanya, "Apa ini?" Kata Jabir radhiyallahu taala anhu, "Lahmun ishtaraitu li ahli bi dirham." Ini adalah sepotong daging yang aku beli untuk saya berikan kepada keluargaku yang seharga 1 dirham. Faqala, maka berkata Umar radhiyallahu taala anhu, "Aw kullama ishtaha ahadukum shay'an ishtarah?" Apakah salah seorang kalian setiap punya keinginan untuk membeli sesuatu maka dia beli? Apakah setiap kalian ketika menginginkan sesuatu dia beli? Setiap mengharapkan, menyenangi sesuatu, langsung dia beli untuk dia nikmati. Ama sami'ta Allah ta'ala yaqul. Apakah engkau tidak mendengarkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha." Kalian telah menghabiskan berbagai macam kenikmatan dalam kehidupan dunia kalian. Kalian bersenang-senang dengannya. Lihat pengingkaran dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Bukan maksud beliau di sini mengharamkan seorang makan daging. Makan daging silakan. Bahkan mengharamkan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hal yang tidak dibolehkan. Seorang mengharamkan dirinya untuk menikah. Dia ingin membujang selama hidupnya. Seorang tidak ingin makan di siang hari, maunya berpuasa setiap hari. Seorang tidak ingin makan daging. Seorang yang tidak ingin tidur di malam hari, maunya beribadah, menghabiskan seluruh malam dengan ibadah. Ini semua diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan, "Fa wallah inni akhsyakum billah wa atqakum lahu." Walakinni asum wa aftir wa usalli wa arkhud wa atazawwaju nisa. Aku adalah hamba yang paling takut kepada Allah, paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun saya berpuasa, saya juga makan. Saya salat, saya juga beristirahat dan saya menikahi para wanita. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, wa ana akulu lahm, saya juga makan daging. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci sunnahku maka dia bukan dari umat. Maka silakan diperbolehkan. Namun yang dimaksud oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala, jangan sampai kemudian seseorang setiap apa yang dia inginkan dia penuhi. Yang dikhawatirkan berbagai keinginannya, di antaranya adalah syahwatnya yang dapat menyebabkan dia terjatuh ke dalam perkara yang haram, dia penuhi pula. Ini yang kemudian dikatakan oleh Umar radhiyallahu taala, "Awa kullama ishtaha ahadukum syai'an ishtara?" Apakah setiap kali salah seorang kalian menginginkan untuk mengkonsumsi sesuatu lalu dia beli? Lihat sesuatu senang, beli. Lihat lagi sesuatu senang, beli. Akhirnya menyebabkan dia terjatuh ke dalam israf berlebihan, atau menyebabkan dia mengikuti syahwatnya, hawa nafsunya, membeli sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad rahimahullah dengan sanadnya dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, suatu ketika datang utusan dari penduduk Basrah bersama Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka datang kepada Umar radhiyallahu ta'ala. Kata Al-Hasan, "Fakunna nadkhulu 'alaihi kulla yawm." Setiap hari kami mendatangi Umar radhiyallahu ta'ala anhu dan memperhatikan apa yang dimakan oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Walahu khubzun thalatha. Suatu ketika kami datang, beliau hanya menyiapkan, ya, untuk beliau, maksudnya makanan Umar. Beliau punya roti 3 buah, hanya roti saja. Warubama wafaknaha ma'dumatan bisaman. Dan satu ketika lagi kami mendatangi Umar, lalu melihat makanan beliau, roti yang dicampur dengan minyak samin, itu saja. Dan terkadang kami mendatangi, kami mendapati makanan beliau roti yang dicampur dengan minyak. Warubama wafaknaha ma'dumatan bilaban. Satu ketika kami datang, roti dicampur dengan susu. Warubama wafaknaha al-qada'id al-yabisah. Kadang-kadang kami datang, roti dimakan bersama dengan al-qada'id. Al-qada'id itu semacam daging yang dikeringkan. Dendeng, tahu dendengnya? Daging yang dikeringkan, ya, lalu kemudian dimasak sedemikian rupa, lalu dimakan dengan roti. Dan terkadang kami datang dan beliau makan roti bersama dengan sedikit daging. Artinya makanan Umar bin Khattab radhiyallahu taala bukanlah sebuah hidangan yang mewah. Padahal beliau Amirul Mukminin. Beliau adalah khalifah kaum muslimin. Biasanya kalau makan raja ya macam-macam. Ada roti, ada ini, ada itu, ada ini. Sekali makan. Sekali hidangan bermacam-macam makanan. Ini beliau tidak. Roti, minyak samin. Roti, daging sedikit. Roti, yakni makanan ini biasa dimakan oleh rakyat jelata. Bukan makanan seorang penguasa, pembesar. Faqala dzata yaumin, maka satu ketika Umar Al-Khattab radhiyallahu taala mengatakan pada mereka, "Wallahi qad ara taqdiyakum wa karahiyatukum li ta'amin." Demi Allah, saya melihat kalian kok tidak senang dengan makananku ini. Kalian tidak senang dengan makananku ini. Inni wallah law syi'tu lakuntu min athyabikum ta'aman wa araqqikum 'aysan. Sesungguhnya aku demi Allah, kalau aku mau, aku adalah orang yang paling nikmat makanannya dari kalian. Dan aku adalah orang yang paling mapan hidupnya daripada kalian. Walakinni sami'tu Rasulullah yaqul ayyir qauman bi amrin fa'alu. Akan tetapi aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan tatkala beliau mencela satu kaum dengan satu perbuatan yang mereka lakukan, maka beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Adhhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha." Kalian telah menghabiskan berbagai macam kenikmatan kalian dalam kehidupan dunia kalian dan kalian bersenang-senang dengannya. فمن ترك اللذة المحرمة لله استوفاها يوم القيامة أكمل ما تكون. Barang siapa yang meninggalkan berbagai macam kelezatan dalam kehidupan dunia karena Allah, barang siapa yang meninggalkan berbagai macam kelezatan yang diharamkan karena Allah, maka dia akan mendapatkan hasilnya yang sempurna pada yaumul qiyamah, lebih sempurna dari apa yang diharapkan. Wa man istawfaha huna hurimaha hunak aw naqas. Dan barang siapa yang telah menyempurnakan kenikmatannya dalam kehidupan dunia ini, dia tidak meninggalkan perkara yang haram, maka dia akan dicegah dari kenikmatan di akhirat atau berkurang kesempurnaannya. Fala yaj'alullahu ladzata man awdha'a fi ma'asi wa maharimi kaladzati man taraka syahwatahu lillah abadan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan kelezatan seorang yang menempatkannya dalam perkara maksiat dan dalam perkara-perkara yang diharamkan seperti kelezatan seorang yang meninggalkan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan sesuatu padahal dia sangat menginginkan sesuatu itu. Dia meninggalkannya karena itu adalah perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan karena dia berharap dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa balasan yang sempurna. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, harus bersabar. Sabar dalam kehidupan dunia. Sabarkan diri kita dari berbagai macam syahwat dan hawa nafsu yang dapat menyebabkan hilangnya kenikmatan yang akan kita raih nanti di dalam jannah. Jangan melihat kecuali wanita yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tundukkan pandangan. Hindari segala hal-hal yang dapat menyebabkan terjatuhnya seorang hamba ke dalam perbuatan keji, dalam perzinaan. Bersepi-sepian dengan wanita yang bukan mahramnya. Melihat seorang wanita yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kemudian melakukan hubungan-hubungan yang tidak jelas. Hubungan-hubungan gelap. Apakah melalui telepon ataukah melalui chatting, media sosial, Facebook dan yang lain sebagainya, yang menyebabkan dia berhubungan dengan seorang wanita yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia meninggalkan sesuatu yang dihalalkan bersama dengan istrinya. Dia mungkin merasakan kenikmatan. Mungkin dia terjatuh ke dalam sebuah perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dari perzinaan atau yang lainnya, dan dia merasakan kenikmatan itu. Namun itu kenikmatan yang sesaat. Dia tidak akan merasakannya lagi di akhirat. Dia akan dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala dari merasakan kelezatan. Usia kita sangat singkat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cukup bersabar. Sabar sesaat. Apa yang kita lalui ini tidak lama. Usia kita antara 60-70 tahun atau berkurang atau mungkin lebih sedikit, itu adalah sesuatu yang tidak akan berjalan lama. Jangan sampai kemudian kita menyesal di hari berikutnya. Jangan sampai kemudian kita mengucapkan kalimat nadam, kalimat hasrah, kalimat yang penuh dengan penyesalan ketika kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia dilemparkan ke dalam neraka. Setelah dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian dia mengatakan Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini. Kami ingin melakukan amalan saleh yang dahulu kami tidak melakukannya ketika di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadzir fadzuqu fama lidzalimin min nasir. Bukankah kami telah beri kesempatan hidup kepada kalian dalam kehidupan dunia yang usia itu sudah cukup untuk menjadi peringatan kepada kalian agar kalian berpikir? Dan bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan, telah turun firman Allah Subhanahu wa taala, telah datang peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari para pemberi peringatan pada kalian. Sudah cukup. Fadzuqu fama lidzalimina min nasir. Rasakan. Rasakan dahsyatnya siksa neraka. Orang-orang zalim tidak akan mendapatkan pertolongan. Maka harus disertai dengan kesabaran ya ikhwan. Apalagi di zaman-zaman yang penuh dengan fitnah ini, waliyadzubillah, fitnah merajalela. Seorang di dalam kamarnya sendirian, dengan mudahnya dia melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada yang melihatnya. Namun dia harus yakin bahwa dia tidak sendirian. Allah Subhanahu Wa Taala memperhatikan apa yang dia lakukan, memperhatikan apa yang dia perbuat. Idza ma khalawta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu walakin qul alayya raqibu. Ketika engkau bersendiri dalam satu hari, jangan sekali-kali kamu mengatakan aku sendirian. Namun katakan ada yang mengawasiku. Ada yang mengawasiku. Di sisinya ada malaikat raqibun atid yang hadir standby untuk terus mencatat apa saja yang dia lakukan dari kebaikan dan keburukan. Maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabarkan diri kita untuk meninggalkan segala hal yang sesuai dengan syahwat, sejalan dengan hawa nafsu. Namun ternyata itu adalah perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Akibat yang baik akan dirasakan oleh orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu dalam surah An-Naba Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innalil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, mereka akan meraih kemenangan, mereka akan meraih kemuliaan, hadaiq, mereka akan merasakan kenikmatan hidup dalam kebun-kebun surga itu, wa a'naban, dan mereka akan merasakan anggur-anggur di dalam surga. Di dalam surga berbagai macam kenikmatan ada. Apapun yang dia inginkan dari buah-buahan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun diingat bahwa kenikmatan di dalam surga ketika disebutkan berbagai macam jenis buah-buahan jangan disamakan seperti buah-buahan yang kita rasakan di dunia. Ketika disebutkan di dalam ayat ini misalnya, wa a'naban, dan dia akan mendapatkan buah-buahan berupa anggur. Jangan kita bayangkan, anggur yang dijual di pinggir Sungai Mahakam misalnya. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, laisa fid dunya mimma fil jannati illal asma. Tidak ada persamaan sama sekali apa yang ada di dunia dengan apa yang ada di dalam surga kecuali nama. Namanya saja yang sama. Anggur dunia, anggur akhirah. Tapi berbeda kondisinya, berbeda kenikmatannya, berbeda kebahagiaan yang dia rasakan. Hadaiq wa anaba wa kawa'iba atraban. Wa kawa'ib. Ya. Kawa'ib ini menunjukkan seorang wanita yang masih remaja, si perawan, ya. Nah, kalau dibahasakan lebih detail, ya dipahamilah. Jadi kawaib itu yang menunjukkan seorang wanita yang masih segar bugar. Ya. Nah, biasanya kalau seorang wanita kalau sudah nikah, apalagi kalau sudah melahirkan, itu mengendor, gitu. Khususnya bagian payudaranya mengendor. Gitu. Nah, ini kawaib tidak demikian. Menunjukkan sisi keperawanannya dan kesempurnaan jasmaninya. Wa atraban. Ya, atraban yakni dalam satu usia. Satu usia yang telah disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, usia 33 tahun. Ya. Yang dimaksud 33 tahun juga jangan sampai lagi ada yang mengatakan, "Wah, 33 itu sudah tua itu." Nah, 33 itu sudah mulai berkerut. sekali lagi, jangan disamakan apa yang ada di dunia dengan yang ada di dalam al-jannah. Tubuh manusia di dalam al-jannah itu seperti tubuhnya Nabiullah Adam alaihissalam. Situna zira'an. 60 zira'. 60 hasta. Jadi tinggi. Dengan kesempurnaan perawakan mereka. Dalam surah As-Saffat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَعِنْدَهُنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِعِينَ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونَ. Dan mereka, ahlul jannah, di dalam surga, mereka akan mendapatkan قَاصِرَاتُ الطَّرْفِعِينَ. Ini sudah kita terangkan tadi, قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ, yaitu bidadari yang tidak melihat kecuali hanya kepada suaminya. Dia melihat bahwa suaminya lah yang paling tampan. Demikian pula bidadari yang lain, yang dimiliki oleh orang lain, menganggap suaminya lah yang paling tampan. Sehingga tidak ada kecenderungan kecuali hanya kepada suaminya. Diterangkan oleh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَةُ الطَّرْفِ. Yang dimaksud qasiratut tarf ay wa inda ahli dari na'im fi mahallatihim alqariba, bahwa mereka penduduk surga yang penuh dengan kenikmatan di tempat-tempat mereka telah dipersiapkan hurun hisan, bidadari-bidadari yang cantik jelita, kamilatul awsaf, yang sempurna penciptaannya, qasiratut tarf, yang dia tidak melihat kecuali hanya kepada suaminya. Imma annaha qasurat tarafuha ala zawjiha li'iffatiha wa adami mujawazatihi lighairihi. Ada kalanya yang dimaksud bahwa dia hanya memandang kepada suaminya karena dia senantiasa memelihara kehormatannya, sehingga dia tidak cenderung kepada yang lainnya. Wa li jamali zawjiha wa kamalihi, dan karena ketampanan suaminya dan kesempurnaan penciptaan suaminya. Bihaitsu la tatlubu fil jannati siwa, sehingga dia tidak mencari di dalam surga itu selain suaminya. Wa la targhabu illa bih, dan dia tidak cinta kecuali hanya kepada suaminya. Ini makna yang pertama, qasiratut tarf. Makna yang kedua kata beliau, wa imma li annaha qasurat taraf zaujiha alaiha. Ada kala yang dimaksud bahwa pandangan suaminya hanya tertuju kepada istrinya. Wa dzalika yadullu ala kamaliha wa jamalil al-fa'iq. Karena yang demikian menunjukkan yang demikian menunjukkan kesempurnaan dan kecantikan yang sempurna. Alladhi awjaba li zawjiha ay yaqsura tarafuhu 'alayha, yang menyebabkan suaminya tidak memandang kecuali hanya kepada istrinya saja. Wa qasru at-tarf aidan, dan di antara makna qasru at-tarf yadullu 'ala qasri an-nafs wal mahabbati 'alayha, menunjukkan bahwa rasa cinta dan kecenderungan jiwa itu hanya kepada istrinya saja. Jadi ada dua makna kata beliau. Qasiratut tarf maknanya bahwa istrinya tidak hanya memandang kecuali hanya kepada suaminya karena ketampanan suaminya. Jadi suaminya aja yang terus dipandang. Tampan betul suamiku. Ganteng betul suamiku. Demikian pula makna yang kedua, suami ini hanya memandang kepada istrinya, bidadari. Dia melihat bahwa istrinya lah yang paling cantik, sehingga dia terus menatap istrinya, tidak kepada yang lainnya. Dan kata beliau, kedua makna ini benar. Kilahuma sahih. Kenapa? Wa kullu hadha yadull ala jamalir rijali wan nisa'i fil jannah. Ini semua menjelaskan akan kesempurnaan, kecantikan dan ketampanan para lelaki dan wanita di dalam surga itu. Wa mahabbati ba'dihim ba'dha, dan kecintaan antara sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. mahabbatan la yatmahu ila ghairihi, sebuah kecintaan yang dia tidak lagi cenderung kepada yang lainnya. Wa shiddati iffatihinna kullihim, na'am, wa shiddati iffatihim kullihim, yang menunjukkan bahwa mereka semua adalah orang-orang yang memelihara diri-diri mereka. Tidak ada hasad di antara mereka, tidak ada saling kebencian di antara mereka, tidak ada kedengkian di antara mereka, karena kedengkian dan kebencian itu sudah ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna qasiratut tarf. Ain, apa makna ain? Kata beliau, hisanul a'yun jamilatuha, mata-mata mereka adalah mata-mata yang sangat indah, mempesona. Ya. Ka'annahunna baydun maknun, mereka seperti sebuah telur, ya, yang terjaga, yang terpelihara, sehingga mereka tidak diberikan kecuali hanya kepada suami-suami mereka. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hurun 'ain ka amsalil lu'lu'il maknun, mereka itu adalah hurun 'ain. Mengapa mereka disebut al-hurul 'ain? Al-hur dari al-hawra, maknanya fi 'ainiha kuhlun wa malaha wa huznun wa baha, di mata mereka itu seperti ada celak. Jadi tanpa dibercelak sudah bercelak. Dan terlihat indah, mempesona, elok dipandang mata. Maka yang disebut hur, ain. Yakni mata mereka begitu indah, begitu sempurna. Yang hitam sangat hitam, yang putih sangat putih dari mata mereka tersebut. Ka'amthalil lu'lu'il maknun, mereka ibaratnya seperti mutiara yang tersimpan, yang terjaga, yang terpelihara, sehingga mereka tidak disentuh kecuali oleh suami-suami mereka. Jazaa'an bima kaanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang telah mereka amalkan dari iman dan amal saleh ketika mereka di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala membalas balasan yang terbaik untuk mereka. Mereka merasakan kemenangan dan kenikmatan yang kekal. Dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-25 Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلٍ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwa mereka akan meraih jannat, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberikan rezeki dari buah-buahan, maka mereka mengatakan, ini adalah rezeki yang diberikan pada kami sebelumnya. Wa utu bihi mutasyabiha, dan mereka diberikan rezeki itu memang mirip, akan tetapi ketika mereka merasakannya, mereka menikmatinya, maka mereka merasakan nikmat di atas kenikmatan. Setiap kali diberi, oh ini seperti yang kami diberikan sebelumnya. Ketika mereka makannya, oh terasa beda. Kalau dalam kehidupan dunia, ketika seorang dihidangkan berbagai macam buah durian. Ini kalau orang penggemar durian. Ketika diberikan satu buah durian, dia merasakan, oh ini enak ini. Rasanya enak, unik. Rasanya seperti ini itu. Setelah dibukakan yang lain, kelihatannya sama durian juga. Tapi ketika dia merasakan, oh ini lain lagi. Kok kayak mentega. Ketika diberikan durian yang lain lagi, dia, oh ini lain lagi rasanya. Padahal sama buah durian. Di dunia kita merasakan itu. Mangga dengan berbagai macam jenis buah. Kita merasakan berbagai macam rasa. Yang semuanya nikmat. Maka di dalam al-jannah, nikmat di atas kenikmatan. Diberikan buah-buahan, dia makannya, nikmat. Ketika diberikan lagi, dia menyangka sama seperti sebelumnya. Namun ketika dia merasakannya, berbeda lagi kenikmatan. Sehingga dia terus merasakan kenikmatan di atas kenikmatan. Walahum fiha azwajum mutahharah. Dan bagi mereka telah dipersiapkan istri-istri yang disucikan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayatnya dengan penyebutan secara mutlak, yang disucikan. Disucikan dari apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutnya secara umum, disucikan. Maka diterangkan oleh Al-Allamah Sa'di rahimahullah, "Falam yaqul mutahhara min al-'aib al-fulani liyashmala jami'a anwa'i at-tathhir." Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhususkan disucikan dari apa, untuk menjelaskan bahwa penyucian tersebut mencakup segala hal. Disucikan akhlaknya sehingga mereka adalah wanita-wanita yang sangat mulia akhlaknya, sangat sempurna akhlaknya. Dia tidak berbicara kepada suaminya kecuali dengan pembicaraan yang penuh adab. Mutahharatul khuluq, penciptaannya juga demikian, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada kotorannya, tidak ada kutu, tidak ada kotoran, ya. Sama sekali. Mutahharatul lisan, lisan mereka disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandangan mereka disucikan. Fa akhlaquhunna annahunna urub mutahabbibat ila azwajihin bil khuluqil hasan. Akhlak mereka bahwa mereka sangat cinta kepada suaminya dengan akhlak yang baik. Baik dalam pergaulan bersama dengan suaminya, dalam hal adab ketika berucap di hadapan suaminya, dalam hal berbuat berperilaku di hadapan suaminya, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mereka juga disucikan dari berbagai macam kotoran. Mereka tidak merasakan haid, tidak ada nifas, tidak ada mani, tidak ada air kencing, tidak ada kotoran, tidak ada ludah, tidak ada bau yang tidak sedap. Disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penciptaannya, sifat-sifatnya, semuanya termasuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, walahum fiha azwajun mutahhar. Mereka akan mendapatkan istri-istri, pasangan-pasangan yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ghadwatun fi sabilillahi aw rawhatun khairum min ad-dunya wa ma fiha." Berangkat di pagi hari atau di sore hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, apakah berangkat untuk berjihad atau berangkat keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Lebih baik dari dunia dan segala isinya. Semoga semangat kita mendatangi majlis ilmu untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahagian dari upaya kita untuk berjalan meninggalkan rumah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala qabu qausi ahadikum aw mawdi'u qaidihi, yani sawtahu min al-jannah khairum min ad-dunya ma fiha. Dan qabu qaus, busur salah seorang kalian, kadar busur salah seorang kalian, busur panah, panah itu ya mungkin seginilah, meter atau mungkin lebih sedikit, atau letak cambuk salah seorang kalian, panjangnya cambuk salah seorang kalian di dalam surga ukurannya segitu, khairum minad dunia wa ma fiha, nilainya lebih baik dari dunia dan segala isinya. Gimana satu taplingnya dalam surga cuman seukuran satu panah, satu busur, ukurannya itu lebih mahal dari dunia dan segala isinya. Berapa nilai dunia segala isinya? Ternyata tidak bisa dibandingkan dengan nilai sepanjang satu busur saja di dalam surga, tanah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Walau ittala'at imra'atun min nisa'i ahli al-jannati ila al-ardh lamala'at ma bainahuma rihan wa la adha'at ma bainahuma. Kalau seandainya seorang wanita dari wanita ahlul jannah itu menengok ke bumi, maka bumi ini seluruhnya akan terisi bau harum. Saking harumnya bidadari. Kalau dia menengok saja ke dunia, seluruh isi dunia ini jadi harum. Gimana baunya? Harum nengok saja, belum nongol, belum mandi di sungai dunia, belum masuk ke dunia, baru nengok. Wala adha'at ma bainahuma, dan akan bersinar seluruh apa yang ada di muka bumi. Matahari bersinar. Tapi apakah dia menyinari seluruh bumi? Hah? Tempat lain gelap kan? Tapi kalau bidadari, dia melongok ke dunia saja, akan bersinar seluruh apa yang ada di antara bumi dan langit. Wala nasifuha ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha. Dan kerudungnya yang dikenakan oleh seorang bidadari di dalam surga itu lebih mahal nilainya daripada dunia dan segala isinya. Indah dari kerudungnya lebih mahal dari dunia dan segala isinya. Mau beli kerudung bidadari agar mendapatkan bidadari. Amal saleh. Dua rakaat salat sunnah subuh saja kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." Dua rakaat salat sunnah subuh lebih baik dari dunia dan segala isinya. Kalau kita mengerjakan salat dua rakaat sunnah itu, kita telah meraih lebih baik, sesuatu yang lebih baik dari dunia dan segala isinya. Inilah yang akan kita gunakan untuk membeli kebutuhan bidadari. Kita kumpulkan terus. Kita mengumpulkannya. Yang sunnah dan yang wajib. Yang wajib lebih besar lagi nilainya di sisi Allah SWT. Kumpulkan amal saleh agar kita bisa membeli bidadari. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa li kulli wahidin minhum zawjatan yura mukhu suqihima min wara'il lahmi min al-husni." Masing-masing dari penghuni surga mendapatkan minimal dua. Minimal. Jadi seluruh penghuni ahlul jannah itu berpoligami. Antara satu di istri dengan istri yang lain, akrab, tidak ada pertengkaran. Mau ngapain-ngapain silahkan. Beda kondisinya dengan dunia ini. Orang kalau nambah lagi, kadang-kadang sebagian mengatakan, aduh, kenapa tidak satu hari ini? Kalau saya nambah lagi. Tapi sebenarnya tidak. Di dalam Al-Jannah, minimal dua. Bagaimana keindahan dan kecantikan bidadari ini? Yura mukhusuqihima. Akan terlihat sum-sum yang terlihat di bagian betisnya. Dari balik daging disebabkan karena kecantikan. Bisa dibayangkan. Sampai ada yang bayang, gimana itu maksudnya? Ngeri, mengerikan. Yang dibayangkan seperti itu. Minal husni, kata Nabi SAW. Yang menunjukkan kecantikannya. Tidak ada kotorannya. Ini yang kecantikan. Ini. Di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ada yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan lebih dari itu, seperti yang diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Li syahidi 'inda Allah sittu khisal." Orang yang meninggal dalam keadaan syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan 6 perkara. "Yughfaru lahu fi awwali daf'atin min damih." Akan diampuni dosanya ketika awal mengucur darahnya. Wa yara maq'adahu minal jannah, dia akan melihat tempatnya di dalam surga ketika dia masuk ke alam barzakh. Wa yujaru min adzabil qabr, dan dia akan dilindungi dari azab kubur. Wa ya'manu minal fazail akbar, dan dia akan merasa aman dari rasa takut yang besar pada yaumul qiyamah. Wa yudau 'ala rasihi tajul waqar, dan akan diletakkan di atas kepalanya mahkota ketenangan. Al-yakuta minha khairum minad dunya ma fiha, yang pada mahkota itu terdapat yakut, berlian atau intan, yakut yang nilainya lebih baik dari dunia dan segala isinya. Wa yuzawwaju 72 zawjah min al-huril 'ain, dan dia akan dinikahkan dengan 72 istri yang seluruhnya dari bidadari. 72. Dua saja sudah masya Allah. Berterima kasih kepada Allah SWT. 72. Wa yashfa'u fi 70 min aqaribihi, dan dia akan diberi kesempatan untuk memberi syafaat kepada 70 kerabatnya. Ini salah satu di antara keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan diraih oleh seorang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat At-Tabrani dari hadis Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna azwaj ahli al-jannah la yughannina azwajuhunna bi ahsani aswatin ma sami'aha ahadun qattu." Sesungguhnya istri-istri penghuni surga, mereka bernyanyi dengan suara yang paling indah, yang tidak seorang pun pernah mendengarkan suara itu. Jadi seindah-indah suara penyanyi yang ada di muka bumi itu, tidak ada apa-apanya dibandingkan keindahan suara bidadari. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Inna fil jannati haura yuqalu laha lu'bah, law bazaqat fil bahri la'azuba ma'ul bahri kulli." Sesungguhnya di dalam surga itu ada bidadari yang disebut lu'bah. Kalau seandainya bidadari ini meludah ke laut, maka seluruh lautan itu akan menjadi tawar. Masya Allah. Sekali ludah jadi tawar. Nasallahu jalan di ahli jannah. Walhasil ini ma'asyir ikhwar rahimakumullah. Di antara sebagian hadis-hadis dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang na'imul jannah dan pasangan-pasangan yang akan diberikan dan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul jannah. Dan di sini saya ingin menutup dengan sebuah pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, bahwa beliau ditanya, "Dzukira lirijal al-hurul 'ain fil jannah, fama linisa?" Telah disebutkan bahwa kaum lelaki akan mendapatkan bidadari di dalam surga. Lalu untuk wanita apa? Kalau disebutkan bahwa seorang laki akan mendapatkan bidadari, yang laki-lakinya saja yang bergembira. Wanitanya dapat apa? Fama linnisa, apa yang didapat oleh wanita? Kata Syekh rahimahullah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang kenikmatan ahlul jannah, "Walakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un." Nuzulan min ghafurur rahim. Bagi kalian akan mendapatkan apa saja yang diinginkan oleh diri kalian. Dan kalian akan mendapatkan apa saja yang kalian harapkan. Itu adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdu al-a'yun wa antum fiha khalidun." Di dalam jannah itu apa saja yang diinginkan oleh jiwa dan apa saja yang dianggap dirasakan nikmat oleh mata, dan kalian akan merasakan kekal di dalamnya. Wa minal ma'lum anna az-zawaja min ablaghi ma tashtahihi an-nufus fa huwa hasilun fil jannah li ahli al-jannati dhukuran kanu am inathan. Dan hal yang telah dimaklumi bahwa menikah adalah sesuatu yang paling diharapkan oleh jiwa, dan itu terjadi dalam surga. Ahlul jannah akan mendapatkan hal tersebut, baik laki-laki atau wanita. Fal mar'ah yuzawwijuha Allah tabaraka ta'ala fil jannah bizawjiha alladhi kana zawjan laha fid dunya. Maka seorang wanita akan dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dipasangkan dan disandingkan oleh Allah di dalam surga bersama dengan suaminya yang dahulu berstatus sebagai suaminya di dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana wa adkhilhum jannati adnin lati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim." Ya Allah, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan bersama dengan orang-orang yang saleh dari orang tua mereka, dari pasangan-pasangan hidup mereka dan dari keturunan mereka. Maka ini menerangkan bahwa wanita pun mendapatkan kenikmatan menjadi pasangan bagi suami mereka. Menjadi pasangan bagi suami mereka. Yang enggak punya pasangan gimana? Juga akan dipasangkan bersama dengan laki-laki yang lainnya yang mereka ridai, karena mereka ketika masuk ke dalam jannah maka mereka bergabung bersama dengan bidadari-bidadari yang lainnya yang juga merasakan nikmat dan merasakan apa yang mereka harapkan dari berbagai kenikmatan. Saya kira sampai di sini ma'asyara muslimin rahimakumullah. Semoga apa yang kami sampaikan beri manfaat kepada kita sekalian, dan semoga apa yang kita dengarkan memberi dorongan spirit kepada kita sekalian untuk semakin bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian kita termasuk di antara hamba yang meraih ridhonya dan menjadi ahli jannah yang merasakan berbagai macam kenikmatan yang sempurna. Wallahu taala alam bisawab. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi daurah yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Karim Asy'ari. Dan untuk kelanjutan daripada kegiatan kita daurah di Islamic Center ini, insyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan 2 bulan ke depan, karena insyaAllah ta'ala untuk bulan depan akan kita agendakan untuk daurah di Pondok Pesantren Ta'zimus Sunnah. Jadi untuk kelanjutan daripada materi indahnya surga, dahsyatnya neraka, akan kita